Pertanyaan, apabila seseorang safar pada bulan Ramadan, dia naik pesawat yang dimana safarnya itu tidak melelahkan, lebih afdal berbuka puasa atau berpuasa saat safar tersebut? Ya, terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal afdholiyah, mana yang paling afdol dalam kondisi seperti yang ditanyakan, apakah dia tetap puasa atau dia tidak berpuasa. Ya, khilaf di antara ulama, wallahu alam, sampai sekarang ya yang saya pahami dari penjelasan ulama yang saya condong padanya adalah melihat kepada maslahat, mana yang paling maslahat bagi dia. Ya, sebagian berpandangan secara mutlak berbuka lebih afdol. Sebagian berpandangan begitu. Namun ya, sebagian lagi berpandangan tidak. Bahkan di sini dilihat kepada mana yang paling maslahat bagi dia. Misalnya, kalau dia membatalkan puasanya atau tidak puasa, nanti untuk menggantinya ada kepayahan atau tidak, tertunda-tunda atau tidak, ya, berat atau tidak. Misalnya bagi dia, wah, sangat berat, karena mungkin dia pekerja yang rutin tiap hari, cukup berat. Sementara justru Ramadan ini libur, kesempatan bagi dia puasa. Nah, orang yang seperti ini afdol baginya, lebih utama baginya tetap berpuasa walaupun musafir. Ya. Tapi sebagian orang, contoh kedua, bagi dia puasa di luar Ramadan hal yang sangat biasa. Jangankan puasa untuk mengqadha satu hari, di hari-hari selain Ramadan dia biasa puasa Dawud. Jadi bagi dia gak ada problem sama sekali. Maka yang seperti ini dia ambil rukhsah afdal, dan dia nanti tinggal mengqadha, ya, tidak ada keberatan sama sekali. Wallahu a'lam.